بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. أمين رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kita pada Allah kerana masih lagi memberi peluang pada kita untuk duduk dalam majlis ini. Majlis yang mana seluruh binatang di lautan dan di daratan memohon daripada Allah agar diampunkan orang yang duduk dalam majlis ini, yaitu majlis ilmu yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada tuan-tuan. Sebab hari itu ada satu surau saya pergi, ramai orang tapi mereka pun berusaha bagus. Yang mana tapi bila dah habis saja ceramah saya dan habis saja semayang, sebab tempat tu biasanya ada makan lepas tu. Jadi bila ada makan biasanya AJK bawa saya ke belakang. Tapi habis saja lepas semayang, hilang semua. Maka saya pun confused. Saya kata, ni ada mesyuarat bagi saya. Saya tinjau tempat makan, ada makanan. Jadi ada orang tua datang dua orang kat saya, dia pegang, Ustaz, mari kita makan. Haji AJK baru ke? Dah, saya orang sini, saya datang sini. Mana AJK? Mari Ustaz, kita makan dulu. Saya pun makan. Tengah makan, dia kata, Ustaz, dia orang pergi tengok bola, dia kata. Malam tu lawan Kelantan, lawan Terengganu. Hari itu ceramah tu. Jadi itu pasal dia orang tak sempat makan, Ustaz. Tapi okey lah, dia orang datang pengajian. Subhanallah. Minta tuan-tuan bersabar. Takutkan tak sabar nak balik tengok. Tak ada TV. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini satu benda yang bagi saya agak penting dan saya rasa tuan-tuan, orang-orang yang belajar dah lama, mungkin lebih banyak ilmu dan lebih banyak pengalaman. Tapi ini benda yang cukup penting. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dan para ulama cukup menekan perkara ini, iaitu silibus dan prosedur dalam kita nak meminta Allah agar terima ibadah kita. Karena itu kita tengok ramai masyarakat kita yang sembahyang tapi masih melakukan maksiat. Ramai kita tengok masyarakat kita yang kuat bersedekah tapi masih melakukan maksiat. Ramai di antara mereka yang datang sembahyang berjemaah di masjid tapi masih melakukan kemungkaran. Kenapa benda ini boleh berlaku? Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, jazakallah khairan jazak, membuat satu kitab iaitu Kitab Minhajul Abidin, iaitu silibus para hamba yang nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kaedah supaya kita punya ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tertanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan satu riwayat lain, wa kulli muslimat. Maknanya menuntut ilmu itu fardu kepada setiap muslim dan setiap muslimah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak pernah tertanya ke dalam diri kita, Ustaz, apakah ilmu yang fardu itu? Sebab ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Maka apakah ilmu yang saya perlu dalam saya nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya, supaya ibadat kita sebagai semayang saya, sedekah saya, zakat saya, haji saya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah kata apa? Habaan manthur. Seperti habuk yang bertebaran. Karena itu kita tak mau. Kita tak mau bila berjumpa Allah Subhanahu wa taala satu pun semayang kita yang tidak boleh dibawa di depan Allah Subhanahu. Kita takut kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu pun daripada sedekah kita tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi sebut menuntut ilmu itu fardu kepada setiap muslim dan muslimah, maka tak tertanya dalam hati kita, ustaz, apakah ilmu yang fardu yang sekurang-kurangnya sebelum saya mati ustaz saya dapat faham ilmu ini. Bagi orang kebanyakan macam kita, kadang-kadang ada yang tidak mengkhusus bidang agama, sekurang-kurangnya sebelum mati tahu benda ini supaya ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Maka disebutkan alal jumlah. Secara jumlahnya, ilmu yang perlu dipelajari dan wajib seseorang itu pelajari ada tiga. Ilmu yang pertama iaitu ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ni pula tak tertanya ke dalam hati kita, ustaz, saya buat ilmu tauhid ni, saya ada dengar setengah-setengah belajar ustaz, melambung-lambung saya dengar dia orang dengar belajar benda tu. Ada yang terbang lah macam-macam. Jadi had mana yang perlu saya belajar dalam ilmu tauhid ni, ustaz? Yang kalau boleh sebelum saya mati saya faham. Sebab apa? Dalam ibadah kita ilmu tauhid cukup penting. Sebab apa? Sebab bila kita sembahyang, kita buat kebaikan, kita buat kerana Allah, maka kita kena kenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang sembahyang tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya cakap Allah tu Tuhan. Tapi dia tak tahu Tuhan dia sifat dia macam mana. Karena itu pertama sekali nak kena kenal Allah Subhanahu wa taala tu siapa. Dalam ilmu tauhid selalu kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah lah yang mencipta tujuh lapis langit dan begitu juga daripada bumi tujuh lapis bumi. ومن الأرض مثلهم. Ramai ada yang kata, ustaz, kita duk kata tujuh lapis langit, mana ada tujuh lapis bumi? Allah tak pernah sebut tujuh lapis bumi. Itu ayat wa mithlah. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Dan Allah jadikan macam-macam makhluk di muka bumi. Tujuan Allah buat benda tu sampai tujuh lapis, yang ini tujuh lapis, macam-macam benda makhluk ada di muka bumi ni, ada yang handsome, ada yang hodoh, ada yang cantik, ada yang buruk. Ni semua Allah buat ni tujuan untuk apa? Dan Allah kata pula di antara langit dan bumi itulah yatanazzalul amru baina, iaitu turunnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu tu mengetahui, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah tu mampu kepada setiap sesuatu. Nak beritahu ni Allah yang kita sembah ni dia mampu kepada setiap sesuatu. Tak terkecuali seorang pun daripada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, tak ada penghalang pada apa yang kau nak beri. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang boleh memberi lima mana'ta, kalau sekiranya kau menghalang pemberian itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak mampu orang-orang yang berusaha, tidak mampu orang-orang yang kaya di sisi kekayaan dan kekuasaan dia. Maknanya ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan anna Allah Subhanahu wa taala dia itu ilmu dia meliputi segala sesuatu yang ada di muka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, hatta semut yang berwarna hitam berjalan di tengah padang pasir di waktu malam yang gelap gelita, Allah masih mendengar bunyi tapak kakinya dan masih melihat semut itu di mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini bila kita sembahyang, kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu yang kita sembah ini satu zat yang cukup hebat. Mau akan datang kehusyukan dalam sembahyang kita. Yang mana itu dia punya isi itu yang penting sekali kepada umat manusia. Dan bila nak kenal Allah, kena tahu sifat bukan banyak. Sifat 20 ya. 20 sifat tu, sifat ma'ani dia, sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Sifat tu makna ni saya yakin tuan-tuan yang dirahmati Allah ada belajar benda. Allah wujud. Oh tu saya lama dah hafal lah ustaz. Maksud saya kapal dulu. Action dia. Kita berapa berlagu. Saya kat Yaman tak berlagu. Sini berlagu dah. Kita kat Malaysia senang. Alhamdulillah kita syukur pada Allah. Orang buat nasib-nasib yang berlaku akhirnya kita hafal. Sini macam mana? Allah wujud qidam baqamu khalafatuhu lil hawadithi. Ah, senang lah hafal. Kalau dekat Yaman tu dia baca dia ada bentuk syair. Wa ba'du fa'lam bi wujud apa ni? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir. Ah, sampai. Tapi tak apalah, dah hafal. Nak belajar juga faham. Allah wujud. Ah. Jadi awak ada. Awak wujud tak? Ah, saya ada lah. Allah wujud juga? Ah, iyalah Allah wujud juga. Ya, apa beza awak dengan Allah? Ya, adalah beza tu. Suka tingkau. Itu pasal dia tak boleh nampak perbezaan dia dengan Allah. Kerana itu dia tu rasa ego hidup di muka bumi Allah. Apa yang Allah buat, dia rasa dia boleh buat. Akhirnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dipandang benda ni tidak up to date. Sebab dia tak nampak bahawa Allah itu berbeza dengan kita. Walaupun mulut dia cakap berbeza. Nampak? Dia tak nampak apa yang Nabi bawa tu tak sama macam yang dibawa oleh manusia-manusia yang ada. Sebab bagi dia, Nabi tu orang zaman dulu. Nampak? Saya risau tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam ayat Quran. Allah sebut apa? Dalam surah Al-Baqarah. Kita ni terbahagi manusia pada tiga tuan-tuan. Yang pertama, golongan dipanggil muflihun. Golongan muflihun ini, Masya Allah, dia orang yang betul-betul berjaya, beriman sungguh-sungguh pada Allah, dan pada mula surah Baqarah disebut. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan golongan yang kedua pula iaitu golongan dipanggil kafir, dan kafir ni pula terbahagi kepada dua. Satu kafir yang jelas kekufurannya. Dia tak terima Allah sebagai Tuhan. Dia tak terima Nabi sebagai pensuruh Allah. Dia tak mau beriman dengan Al-Quran secara jelas. Nah, ini golongan-golongan yang kafir. Khuruj anil millah. Keluar daripada agama. Seperti apa? Seperti orang non-Muslim yang ada sekarang di Indonesia. Tapi ada golongan yang ketiga. Kafir. Tapi sembunyi kekafirannya di dalam hati. Orang macam ni bahaya. Sebab orang macam ni dia akan berada bersama kita. Kalau dalam majlis ilmu pun dia ada. Kadang-kadang dalam masjid pun dia ada. Kadang-kadang bab tahlil pun dia datang. Dia ada. Tapi insyaAllah bukan kat sini. Orang macam ni, dia banyak merosakkan masyarakat dengan pemikiran dia yang tidak bersandar kepada Islam. Bila kita tegur dia, kita kata pada dia. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Kita kata, bila dikatakan pada mereka, jangan buat kerosakan. Awak ni, cara awak ni tak betul. Awak merosakkan pemikiran masyarakat sehingga tidak mengenal Allah, menjauhi Allah. Dia orang jawab apa? Qalu innama nahnu muslihun. Tak. Kami sesungguhnya orang yang membuat kebajikan, muslihun. Kami sentiasa buat orang baik. Kami nak maju kan? Kan itu kami buat macam-macam. Maka dikatakan lagi pada dia, minta dia telus beriman pada Allah dan menjadi seorang Islam yang telus. Bila dikatakan pada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Bila dikatakan pada mereka, berimanlah macam orang lain beriman. Telus kepada Allah, ikut perintah Allah, agungkan Allah, Rasulullah yang membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuatkan kamu berjaya. Berimanlah macam orang-orang yang terdahulu. Jawab apa? Qalu anu'minu kama amanna amana as-sufaha. Dia orang ni rasa diri dia orang cerdik. Dia orang rasa diri dia orang ni bagus. Dia kata qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Takkan kami nak beriman macam bodoh-bodoh tu beriman? Ada cara orang bodoh-bodoh tu selepas cengit tu takkan nak buat gitu serupa dia. Takkan nak curi ikut ustaz-ustaz cara ustaz-ustaz ni. Oh, ni teruk benar ni. Kita kena open. Kita global sekarang ni. Bukan goblok, tapi global. Masya Allah. Dia kata kan, orang bodoh. Dia kata apa ni? Salam perempuan pun tak boleh. Takkan aku nak beriman macam buat-buat bodoh ni, kata. Ala innahum humus sufaha. Allah bagi Allah sebenarnya mereka ni lah orang bodoh. Sebab apa? Membelakangkan apa yang pendapat daripada Allah dan Rasulullah SAW. Yang tadi Allah sebut juga ala humul mufsidun walakin la ya'lamun. Maknanya dia orang kata jangan merosak, dia kata dia buat kebajikan, sebenarnya dia lah perosak di muka bumi. Bila dia kata suruh beriman telus, dia kata takkan nak beriman macam orang bodoh, Allah kata sebenarnya dia orang inilah yang bodoh, tapi mereka tak perasan dia orang bodoh. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kerana itu kita takut, kerana itu semayang buat-buat macam ni, dia semayang dia tak nampak Allah. Sebab bagi dia benda-benda tu tak payahlah, tu aku ustaz lah kerah. Itu akan jadi masalah. Kerana itu tanda rahmati Allah, ilmu tauhid penting. Teruk kena tengok Allah wujud, qidam, sifat Allah yang 20. Dan tumpu kepada rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi. Malaikat. Malaikat bukan ramai sangat nak kenal apa. 10 aja yang wajib. Dan kenal apa tugas dia, macam mana sifat dia. Ini nak kena tahu. Bila tak belajar itu yang habis semua orang buat dalam YouTube. Kata malaikat turunlah. Malaikat duduk atas masjid lah. Kau tahu kan sifat malaikatnya lah. Kan tak lama lagi boleh keluar pula ni. Allah turun. Aku nampak. Ada seorang itu ustaz. Saya mimpi berdialog dengan Allah. Dahsyat. Ini dah mabu. Ilmu tauhid tidak kuat. Kena tahu sifat-sifat Allah sebut. Nabi. Siapa yang Nabi? 25 je artis, berapa ramai kita hafal lagu dia. Boleh keluar pula dalam TV, dah tak ada dah sekarang ni. Jangan lupa lirik. Keluar macam-macam. Hebat dia hafal nama-nama artis kat Malaysia ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat perubahan tu. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam mengenal Allah SWT, kenal sifat Allah. Tak banyak. Itu saja. Hak dia apa? Kenal Allah, bagaimana sifat Allah, kemudiannya kenal yang diwajibkan kepada kita untuk ketahui dalam rukun iman, sekurang-kurangnya kita kenal yang betul-betul mengaji. Bukan sekadar apa kulit-kulit begitu je. Contoh kadang-kadang kita tengok ayat Allah dan surah Al-Rahsyah. Bila kita baca terjemah biasa dia rasa. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wujuhun yawma'idhin na'iman. Ya. لسعيها راضيا في جنة عالية. الله سبحانه. وجوه يومئذ ناعمة. Wajah-wajah yang di hari kiamat. Ada jenis golongan wajah-wajah mereka ناعمة. Diguna atau wazan fa'il. Maknanya seumpama bila sebut wazan fa'il ni, seumpama bila dia berseri-seri, orang yang tengok dia, dia tu dapat nikmat sebenarnya. Tapi orang yang melihat dia, merasa nikmat itu. Seumpama dia itu sudah menjadi nikmat. Macam anak kita. Balik-balik dulu peso. Cemelang pula tu. Dia tak cerita lagi. Balik. Dia buat jatuh muka dia. Ya Allah. Kita tengok, kita pun seronok. Dia tu sendiri dah jadi nikmat untuk kita. Ini na'im. Bukan setakat nama je na'imah. Minta maaf lah dia nama sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa dia dapat muka berseri? Lisa'iha Radiyah tu nanti dulu. Lisa'iha. Sebab apa dia orang dapat muka berseri di hari kiamat? Lisa'iha. Terjemahan apa? Li'amaliha. Kerana amalan mereka lah. Bila kerana amalan mereka, bila kita baca itu, oh kerana aman. Macam mana tu aman? Itulah maksudnya macam amal dia lah, mana-mana yang kita mampu lah. Dia berseri lah so. Tak tu ya. Li'amaliha tu tuan-tuan. Kenapa Allah tak bubuh terus? Lagi jelas kita baca. Allah sebut terus. Wujuhun yawma'idhin na'imah li'amaliha radiyah. Tadi bukan saya nak tambah Quran dah. Tapi nak bagi kita mikir. Kenapa Allah tak bubuh terus amal terus itu? Kenapa Allah guna kalimah yang bukan asalnya maksudnya amal? Iaitu kalimah sah. Sa'yun. Tuan-tuan tahu kalimah asal bagi sa'yun apa? Tuan-tuan boleh pergi Mekah. Tu sa'i itu satu. Belahi anak. Asal makna dia salah satunya belahi. Oh, lepas ni Olimpik yang masuk sukan berlari, semua muhajah segi lah. Bukan. Kenapa? Sebab sayang tu kalau kena pula pada orang yang pergi masjid, sa'yun ilal masjid. Kalau orang tu dipanggil sa'yun ilal masjid, maksudnya apa? Dia bukan berlari pergi masjid. Dia bersungguh pergi masjid. Dia pakai wangi-wangi, dia pakai jumrah. Dia pakai imam, dia contohnya. Ataupun dia dekat Malaysia ni, kalau dia ikut style Malaysia, maknanya orang pandang cantik. Dia pakai baju Melayu, dia kain songket, bubuh keris pula. Tuan-tuan, kapak. Itu melampau lah. Mana dengan kain songket dia, dengan songkok dia. Masya Allah. Zayun ilal masjid. Bersungguh pergi masjid. Bila semayang tu dengan ilmu yang tiga yang wajib tu didatangkan dalam semayang dia. Ini umat Islam. Jadi maksud wajah berseri ni orang yang macam mana? Yang amal dia ada sa'yun. Amal yang bersungguh-sungguh. Amal yang ikut silibus. Amal yang kena dengan ilmu-ilmu yang minta, yang Allah minta dan Allah ajar melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bukan cikai-cikai punya amal aja. Tidak senang sangat kena masuk syurga ni. Tuan-tuan rahmati Allah, kadang kita ambil muda. Kau banyak ilmu Quran tu bau sa'yun. Dalam tu berapa banyak sa'yun ada dalam tu. Lepas tu berapa banyak lagi kalimah. Kalau itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama dalam ilmu tauhid. Maka perlu kita memahaminya. Ilmu yang kedua. Yang wajib kita pelajari kalau boleh sebelum kita mati. Supaya ibadat kita semakin bagus. Semakin semaik, semakin baik. Dan yang paling penting diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya apa? Dipanggil ilmu sir. Iaitu ilmu dalam, ilmu rahsia. Maksudnya apa? Ilmu tasawuf. Ilmu penyucian. Oi, sampai had mana saya nak belajar ilmu tasawuf ni, Ustaz? Ada orang mengaji. Itulah kita nak mengaji ni kan itu kena rujuk para ulama, kitab asas apa dia? Sebelum tu naik macam kitab tauhid, di antara kitab yang asas Aqidatul Awam. Lepas Aqidatul Awam mengaji pula Durus Tauhid. Lepas Durus Tauhid naik Risalatul Tauhid. Risalatul Tauhid naik pada Jauharatul Tauhid. Daripada Jauharatul Tauhid naik kepada Ummul Barahin. Ummul Barahin naik ke pula Kibriyatul Ahmar. Ini awal-awal sub Kibriyatul Ahmar. Tuh dia. Itu lepas tu dia cakap dengan kotak. Dia cakap dengan dinding. Lepas tu bila orang cakap semua salah. Takut dia pening. Dia tak mula daripada bawah. Ilmu tasawuf ni yang wajib belajar sekurang-kurangnya sebelum kita mati. Ni pada tuan-tuan. Ya, kita ni semua ni sibuk bekerja. Tak dapat menumpu 100%. Apa dia ilmu tasawuf? Pertama, nak kena kenal apa dia maksiat hati. Kenal maksiat hati tu mana? Tu satu. Ilmu yang kedua perlu dia pelajari. Bagaimana nak halang maksiat ni masuk dalam hati. Dua. Yang ketiga, kalau dah termasuk, bagaimana nak keluarkan balik maksiat? Tu je. Tak payah belajar terbang, tak payah. Tak payah belajar atas jalan, atas air ni, tak payah tu. Tak payah pakai tasbih, zumsuah lilik, habis badan, subhanallah, subhanallah. Tu dia nak pegang tasbih. Saya teringat masa pergi Yaman dulu, Hadramau. Ada pelajar bila berbual sampai sana, banyak awliya. Oh, dia sampai baru 3 hari, dia nak jadi wali juga. Dia beli tasbih, orang yang besar, ya, kena. Kali duduk tasbih dah terikat. Syekh tu orang buka. Dah berbelik kat badan. Satu. Lepas tu syekh pun marah. Kita ni kadang-kadang datang awal-awal lagi ditipu oleh syaitan. Dia kewalian ni. Karamah ni. Apa? Ni kena faham. Apa? Itu pemberian. Kemuliaan ni pemberian. Tak suruh cari. Yang disuruh buat ni, ni yang perintah-perintah Allah. Kamu buat ikhlas, kamu buat sungguh, kamu berjuang sungguh-sungguh. Allah berikan pemberian kewalian. Ada karamah kemuliaan. Bukan pergi cari. Apa-apa zikir yang boleh terbang, Ustaz? Ustaz, macam mana jalan atas apa zikir dia? Tak nampak, dia pergi cari buat apa. Benda tu Allah beri, jangan risau. Ikut perintah Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Banyakkan zikir mengingati Allah dengan niat mengingati Allah. Bukan nak jadi wali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu tasawuf, cuci hati. Ini hati kotor. Semayang, dalam semayang hati bengang dengan jiran, dalam semayang hati penuh dengan dendam, dalam semayang hati penuh dengan kotoran. Sedangkan Allah tengok pada hati kita ketika semayang. Allah tengok banyak kotor. Macam mana rahmat Allah nak turun sedangkan dalam hati kita penuh dengan anjing dan dendam? Oh, Bila rahmat takkan masuk. Susah. Karena itu semayang kita tahu-tahu dah habis. Semayang pun sekadar semayang kerana manusia, bukan kerana Allah. Sebab hati kotor. Cuci dulu. Belajar apa dia maksiat hati. Ini maksiat hati pun tak kenal. Kadang-kadang kita tak riak, tapi sebenarnya riak. Dia tak tahu. Saya bukan nak riak. Riak. Itu dia. Kerana risau juga kita. Ini kadang kita tak tahu. Risau. Tuan-tuan yang terhadap Allah. Itu ilmu tasawuf yang kedua. Yang ketiga apa dia? Ilmu syariah. Ini. Tiga-tiga dia mesti nak kena ada ilmu syariah. Pada ibadat yang kita lakukan, nak kena tahu ilmu syariah. Fiqh. Dalam bab wudu kita. Kalau contohnya bab semayang. Bab semayang kita rukun syarat. Bab zakat. Ini datang-datang madrasah. Ini zakat apa ni? Advance. Ha? Apa dia? Zakat advance. Saya belajar dah lama dah. Saya tak pernah dengar lagi zakat advance ni. Ini zakat apa? Maksud advance tu, Ustaz. Zakat yang 5 tahun akan datang. Sebab saya ni kaya, Ustaz. So, saya nak bagi zakat yang 5 tahun. Oh, minta maaf saya tak dapat terima. Eh, Ustaz, orang bagi zakat, dia tak nak terima. Jangan jual mahal. Dah, aku kalau nak, aku bedal je. Aku kesiankan kau. Sebab apa kalau kau beri? Kau ingat kau keluar zakat? Sebenarnya tak sah. Sebab zakat dia kena ikut haul dia. Maka kena keluar. Lepas tu, zakat ni daripada mal, milkutam. Hak yang sempurna. Masalahnya yang akan datang punya 5 tahun kau yakin kau kaya dan macam-macam ni. Ni masalah dia. Karena tu nak kena tahu ilmu tentang zakat bila nak keluar zakat. Nak kena tahu haul tu apa benda. Nisab dia berapa. Zakat mah macam mana. Kemudiannya zakat kemudiannya zakat duit simpanan kita macam mana. Zakat ternakan, zakat kambing. Yang kambing yang kena zakat, kambing sa'imah. Kambing makluf tak kena zakat. Kita bukan sa'imah, bukan makluf. Salu. Hancur. Semua tak tahu. Ini berat. Ha, jadi, kena. Bila nak keluar. Tapi kalau kita tak bela kambing dengan ayam ternakan, tak wajib masa tu belajar. Fiqh tentang zakat. Sebab kita tak kena benda tu. Boleh faham? Ha, bila kita ada duit simpanan, kena tahu zakat bak keluar duit simpanan macam mana? Ini zakat bak keluar duit simpanan tak belajar. Dia belajar bab ilmu falak, faraid. Tanya zakat kau macam mana? Itu saya belum belajar lagi. Astagfirullahaladzim. Yang kau belajar selama ni aku tengok apa? Itu ilmu tinggi-tinggi tu, tok-tok wali ni ilmu tu. Kau bukan label dia. Bukan label zakat pun tak tahu. Ini masalah. Bukan kita nak merendah-rendahkan, tapi ini benda penting. Takut kita terlepas pada. Kemudiannya dalam bab-bab yang lain, puasa. Bila puasa, tapi bab haji, bila nak pergi haji, wajib tu pasal ada khusus. Tapi janganlah berharap pada khusus saja. Belajarlah juga. Bila ada masalah tak? Ini nak kena belajar bab-bab ni. Fiqh wajib. Tiga ilmu ni nak kena ada. Bila ada ilmu ini, maka insyaAllah ianya tidak menjadi hadaan. Itu rabuk yang terbangat Allah terima. Dan belajar ilmu ni sepenuh. Kadang-kadang bila saya ceramah-ceramah Ustaz. Ustaz nasihat sentuh-sentuh bab-bab ni sudah lah. Yang lain-lain Ustaz tak payah sentuh dia tak. Ini satu lagi masalah. Nabi SAW kata dalam satu hadis. Qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Kita baca terjemah. Agama itu nasihat sah. Yalah maknanya nasihat itu penting lah juga dalam agama ni. Kita kena menasihati lah. Barulah saya guna agama. Nanti dulu. Ad-dinu an-nasiha. Kita tak perasan. Kita kalau mengaji dalam bahasa Arab, dekat situ tu dia bukan mutaf-mutafil lagi. Dia jadi apa? Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Dia jadi badal tu rahmat Allah. Ad-dinu an-nasihatu. Iaitu agama itu nasihat. Dan boleh terbalik. Nasihat itu adalah agama. Nak kata penting nasihat itu. You loser. Tapi macam mana nasihat-nasihat kalau macam tu macam biasa je. Itu nak kena faham pula apa makna nasihat. Nasihat tu takkanlah saya tak faham. Saya tegur orang lah. Nasihat datang daripada kalimah nasihat. Asal kalimah nasihat bukan maksud tegur. Nasihat apa dia tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan pernah dengar benda ni. Nasihat, kalau kita tengok dalam jumlah ayat, contohnya macam ni. Nasihat rajulu saubahu. Apa maksudnya? Telah menasihati seseorang lelaki baju dia. Asyurah. Dia nasihat baju. Macam mana nak tegur baju? Maksud di situ bukan nasihat, tegur. Asal makna nasihat datang daripada kalimah nasihat, iaitu membawa maksud apa? Nasihat rajul saubahu, telah menjahit lelaki itu baju dia. Maksud dia, Islam ambil erti dia. Sebab bila jahit baju daripada koyak, dia jadi berjahit. Daripada buruk, jadi cantik. Maka Islam ambil erti dia, maknanya ianya pembaikan daripada keburukan menjadi lebih baik. Kalau ada orang panggil ni, ginilah, aku tengok kau ni kulu kiling, kenapa? Masalah duit. Aku kata ginilah, aku sebenarnya aku tahu benda ni salah dalam agama, tapi aku nak nasihat kau lah, kau kena ambil benda ni. Aku rasa baik kau jual lah, lah banyak sikit dan ni nasihat aku lah, ambil lah. Ini bukan nasihat. Ini merosak, tak ada pembaikan. Dia jadi hancur lagi. Kita sekarang ni main suka je ikut nasihat. Mak, mak dah umur 30 ni, mak tengok tak ada calon pun. Ada mak. Oh, ada pula macam mana mak eh? Saya ni tak ada, dia pun macam nak tanah je. Itulah mak nasihat kau. Kau bawa ni sekali-sekali pergi tengok wayang. Bila kau buat cerita, kau belanja dia sikit makan. Lepas tu kau bawa dia jumpa mak. Ambil nasihat mak, ada lalui dah benda ni. Itu bukan nasihat. Dia tak faham nasihat tu apa. Nasihat ni pembaikan. Ya, bila buat benda tu semakin baik, bukan semakin buruk. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia, di sisi pandangan Allah dan Rasul. Oh, ini nasihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini banyak mak ayah kita. Oh, suka-suka. Kenapa? Mana boleh? Nak pergi-pergilah. Saya cara betul kan Nabi kata apa? Iza alqallah fi qalbi imri'in khidmatan nisa' fala ba'sa an yanzura ilaiha. Kalau sekiranya dicampakkan dalam hati kita nak bertunang dengan seorang perempuan, ada niat nak kahwin sebelum bertunang, maka boleh tengok muka dia. Fala ba'sa an yanzura ilaiha. Maka boleh tengok dia. Ha, pergi rumah dia tengok. Tengok perempuan. Dalam mazhab Syafi'i tengok muka, tengok tangan. Ha, suruh dia ambil air kat dapur. Ha, tengok muka dia. Suruh dia duduk, duduk kejap ya. Ha, tengok. Ah, tengoklah perempuan. Tak ingin boleh tengok. Malu-malu pula. Eh, saya segan. Alah menyampah aku. Hypocrite. You are hypocrite. Oh, tapi bila Islam bagi, kau buat-buat malu pula. Tunjuk soleh pula. Tapi benda lain kau buat, bukan main lagi. Macam. Alhamdulillah. Kita ni kadang macam tu. Tuan-tuan. Tengok. Bahkan dalam hukum fiqh, bila balik tu, tak puas hati. Hidung dia tadi macam mana? Boleh tengok balik. Soalnya aku pakcik nak datang tengok balik boleh? Mazhab Hanafi boleh tengok kaki. Ha, tunjuk kaki kat dia. Bagi puas hati tengok. Ha, apa tu sudah? Bukan dengan pergi Taman Cahaya Sri Alam ke. Apa ya? Sri Alam. Sri Alam ke. Ha, ni apa tuan-tuan rahmati Allah. Dia ada cara dia. Islam ada cara dia. Nasihat. Ha, begitu tu. Dan ada pula dalam maksud asal dia. Nasihat apa dia? Nasihat. Nasihatul aslah. Aku menasihat madu. Macam mana nak nasihat madu lah? Maksudnya. Maksud Ustaz madu apa ni Ustaz? Madu yang tu ke madu yang ni? Kalau madu yang tu mungkin boleh tegur dah. Boleh kenalah makna tegur. Dah, ni nasihatul aslah. Maksud dia apa? Aku menapis madu. Maknanya dia tapis madu. Madu tu kan bercampur dengan sarang kadang-kadang apa sebagainya. Bila keluar tu pure madu dia. Maknanya apa? Nasihat, iaitu penapisan daripada yang kotor menjadi yang bersih. Islam apa dia? Islam itu patutlah dia kata agama itu nasihat. Boleh juga kata nasihat itu agama. Sebab apa? Sebab agama ni datang pembaikan dan penapisan kepada manusia sebelum berjumpa Allah SWT. Sahabat pula bila dengar macam tu. Ya Rasulullah, kulna liman. Kepada siapa Rasulullah? Sebab dia orang terfikir agak dalam kepala ke peringkat tertentu je nasihat ni ke semua sekali. Tu yang Nabi beritahu semua. Lillahi wali rasulihi. Sampai habis. Wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Dan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga yang awal. Maknanya nasihat untuk Allah macam mana? Nasihat untuk Rasul macam mana? Penapisan dan pembaikan tu bukan kembali pada Allah. Tapi balik pada kita yang nak kenal Allah ni. Tapis diri kita bila semayang macam mana nak tapis? Ha, tu tadi ilmu-ilmu tadi nak kena belajar. Masya Allah. Tapi kadang kita leka tuan-tuan. Dalam bab taubat pun banyak tak ikut silibus. Itu pasal rupanya dia taubat ya. Dia bukan taubat. Ni tuan-tuan Masya Allah. Kita kalau taubat semua-semua ada dia punya cara dia. Itu yang Allah boleh ubah tu. Tengok Rabi'atul Adawiyah. 360 darjah. Daripada seorang penari tuan-tuan rahmati Allah. Dia boleh jadi seorang yang macam mana? Seorang wali min awliyaillah. Sampai kat rumah dia kawan datang nak bawa buah, nak minta nak potong buah, mana pisau. Dia kata aku tak simpan benda tajam kat rumah aku. Kenapa wahai Rabi'ah? Sebab aku takut benda tajam tu memutuskan hubungan aku dengan Allah. Sampai begitu sekali pemikiran dia. Punya takut terputus hubungan dengan Allah. Ni hasil penari tu tak? Penari Arab tu. Yang ni gitu kan? Tapi kalau dia taubat kena dia punya selibah, dia cara dia. Bum, Allah ubah. Kita kat Malaysia pun banyak. Tuan Zmir Mustafa nampak muka bersih. Alhamdulillah. Istiqamah. Dan sekarang ni, siapa tu? Dalam Aikim. Rahmat Eka Matra. Oi, buka Aikim. Ya Badratim, Ya Badratim, Min halakunaka mali. Lihat sekali dia kata, saya Rahmat Eka Matra. Dulu lagu dia apa? Siapa sejambak mawar merah harum di kamar hatiku. Itu dulunya. Ubahnya alhamdulillah. Salib pun mudah-mudahan ada senyap ini. Mudah-mudahan ini. Oh, dulu lagu dah salib. Okay. Bukannya aku tak tinggal, bukan pula aku tak cinta, kerana orang tua yang tak merestui. Nampak orang tua juga. Lagu dulu. Dia pun berubah juga. Alhamdulillah. Macam sekarang ni banyak kita datangkan. Saya kat madrasah saya ada buat pengajian satu ahad lepas asar, ahad lepas asar. Min Hajjah Abidin lepas tu baca qasidah. Baca qasidah yang boleh menarik tu. Ramai dah budak-budak yang datang. Budak-budak muda yang datang. Ada yang berantai pun ada. Bawa duduk lepas habis qasidah tu. Lepas habis ceramah tu. Injit. Baca apa? Apa tu? Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairi. Boleh. Tapi nak kena ikut silibus dia. Kan itu hidup ni. Taubat ni. Taubat ni selalu kita dengar. Kena berazam sah supaya tak kembali kepada itu. Kita tengok tuan-tuan rahmati Allah. Antara yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam bertaubat ni tuan-tuan rahmati Allah. Pertama tuan-tuan. Dia nak kena apa tuan-tuan rahmati Allah min syuruti. Daripada syarat-syarat dia yang pertama. Dia meninggalkan dosa tu dengan ikhtiar. Iaitu dengan cara seseorang itu menguatkan hati dan membulatkan azam bahawa dia tidak akan kembali. Itu satu. Dia bulat tekad tak mau lagi kembali buat dosa yang dia buat. Ini satu. Yang kedua apa tuan-tuan rahmati Allah? Kemudiannya dia bertaubat daripada dosa yang terdahulu dilakukan seumpamanya. Ah, benar, benda. Sekiranya seorang itu belum melakukan dosa seumpamanya, nescaya dia seorang muttaqi. Ah, maknanya syarat nak bertaubat ni maknanya dia dah buat lah dosa tu. Ni yang kedua. Maknanya kalau dia bertaubat, menangis-nangis, kenapa ni? Saya bertaubat, Ustaz. Bertaubat sebab apa? Daripada dosa membunuh. Kau membunuh apa? Belum lagi. Apa cerita? Kau dah bunuh baru dah taubat. Kalau kau bertaubat pasal dosa bunuh, kau tak bunuh lagi. Kau ni bukan itu. Kau dipanggil muttaqin. Bermelihara diri dari melakukan dosa. Ini bukan taib, bukan bertaubat. Tak apalah tu. Yang ketiga apa dia? Bahawa dosa yang pernah dilakukan dahulu adalah sama kedudukan dan tarafnya dengan dosa yang dipilih pada meninggalkannya sekarang. Tetapi bukan sama dari segi jenis rupa. Contoh macam contoh tuan-tuan, orang bertaubat ni nak bagi betul-betul taubat dia diterima. Contohnya dulu ni dia merompak. Dia taubat pada Allah daripada melakukan rompak. Dia bertaubat pada Allah. Akhirnya dia dah tak merompak. Kadang-kadang banyak yang taubat ni sebab dah tua, bukan dia tak nak rompak, dia dah tak larat. Jadi dia kebetulan dah tua, dia pun taubat. Tapi dia terima lagi, dia taubat pada Allah. Maka bila taubat tuan-tuan, syarat nak bagi taubat itu jadi taubat nasuh. Dia mestilah bila dah taubat daripada dosa yang sebelum ni, contohnya merompak, dia tak buat, dan dia mestilah meninggalkan dosa yang seumpama dosa itu daripada sudut kategorinya, iaitu dosa besar. Tapi kalau orang ni dia tinggal merompak, tinggal bunuh, bertaubat bukan main lagi. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, dalam masa yang sama dia dah tak merompak dah, tapi mulut dia pula duk jadi namimah. Mulut dia duk buat fitnah ke orang. Mulut dia dia cakap benda lucu. Orang ni sebenarnya taubat dia belum-belum betul lagi, dan dikhawatiri takut tidak sampai kepada marhalah taubat nasuh. Mana seumpama dia fala taubatalah, tidak ada taubat bagi dia. Takut begitu. Cuma ulama menggalakkan kita terus bertaubat, mudah-mudahan sampai ke tahap Allah menerima. Sebab yang nak terima ni Allah. Cuma dalam Quran dan Sunnah dan juga apa yang disebut oleh para ulama itu adalah guide supaya taubat kita tu diterima. Ini kadang kita dah tak buat benda tu tapi buat benda mungkar. Kalau tak buat benda mungkar, saya dah tak membunuh tapi tolong orang membunuh. Kalau saya dah tak merompak dah, mana ada merompak, tapi tolong orang merompak. Nampak? Tolong orang yang merompak. Kalau saya tak buat zalim dah, itu saya selalu zalim budak tu. Lepas tu dah tak buat dah, tapi tolong orang buat zalim. Lebih kurang tu. Nampak tu tak? Ini nak kena faham. Dan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam proses kita ini tuan-tuan rahmati Allah, mendekatkan diri pada Allah, maka perlu kepada silibus dan kaedah bagaimanakah kita nak mendekatkan diri pada Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, berbalik pada yang asal tadi, tiga ilmu ni cari tuan-tuan rahmati Allah, iaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan juga ilmu syariah. Ada yang kata apa tasawuf ni Ustaz? Ini yang buat jadi benda bid'ah banyak ni Ustaz. Maksud tasawuf ni jangan kotorkan, tasawuf ni pencucian, menyucikan. Dia kalau tengok dalam tafsir dalam kamus dia disebut tasawuf, ya tasawufu tasawufan sara sufiyan. Orang yang sentiasa bertasawuf ni menyucikan hati dia, lain kali dia menjadi seorang yang suci, sufi. Maknanya dia bersih. Orang yang bersih ni bila berjalan tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok muka dia pun kita rasa seronok. Rasa nikmat. Ni orang yang tadi wujuhu yawma idzin na'imah. Bila dia rasa nikmat dengan Islam tu, dia rasa lazat dengan zikir dia, lazat dengan ibadat dia. Dia ni yang berjalan, orang lalu sebelah tengok muka dia, tenanglah tengok apa. Nampak dia tu sendiri sudah menjadi satu nikmat kepada orang bila tengok. Al-Fadhil Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pergi ceramah di Afrika, hampir 50 ribu masuk Islam. Lepas tu bila ajar wuduk salah seorang orang Afrika, dia kata apa? Orang tu tanya, kenapa ni? Kamu ni masuk Islam kenapa? Tak belajar tak apa lagi, tiba-tiba rasa nak masuk Islam. Sesungguhnya aku bila tengok muka syekh tu, aku ternampak terlalu indahnya Islam. Maka aku nak rasa Islam tu macam mana? Tengok muka ni. Kita muka kita bini tengok pun serabut. Bini balik rumah kita tengok pun serabut. Kadang suami balik rumah, bini sambut dengan timun dekat mata. Allah, dengan bedak sejuk kat muka. Suami besok makan nasi lemak, tengok timun nasi lemak, teringat muka bini. Tak kesiankan dewa ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ni, maka kita kenal tentang rahmat Allah. Ejas dan sebagainya supaya mudah-mudahan ya, apa yang kita tuan-tuan rahmati Allah pelajari ini mengikut kaedah dan silibus dia. Dan di akhir sekali tuan-tuan rahmati Allah. Dalam bersedekah juga tuan-tuan ada silibus dia. Jangan tidak faham tuan-tuan. Ini semua tempat aku ceramah. Tempat aku tak minta apa aku ceramah. Ini penting tuan-tuan dalam surah Talak. Nengok surah Talak. Kita ni tak nak baca bila nak kata ya kita baca hari ni abang surah apa kita sampai ni kita faham mesti ya? Surah Talak bang tukar surah lain. Ini masalah kau. Dia tak mau baca dalam tu bukan main lagi banyak. Kita tengok ayat yang ketujuh dan surah Talak. Allah Subhanahu wa ta'ala لينفق ذو سعة من سعته maka infakkanlah orang yang mempunyai keluasan harta mengikut keluasan harta itu dia maknanya banyak buat cara banyak wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah bagi yang disempitkan harta oh ni tak payahlah Ustaz dah sempit nanti aku tak habis. Yang dia sempitkan harta dia, maka infakkanlah mengikut apa yang telah Allah berikan pada dia. Maknanya sikit buat cara sikit. Zaman kita ni, orang banyak buat sikit. Orang sikit belagak banyak. Ini dia dah, dia tak ikut silibus, dia pening. Yang ini, akhirnya kosak hidup dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Maksudnya, mengikut kemampuan. Maknanya keluasan kita bila banyak, aku mampu. Tak kira lah, bukan dengan saya je. Maknanya kalau tuan-tuan kata, okey, saya buat Ustaz, tapi bukan dengan Ustaz, sekali. Yang penting buat. Paling lirufik zusa'ati min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu. Falyunfik mimma ataahu Allah. Allah Ustaz, saya rasa macam terbeban aja. Nanti, Ustaz, macam mana Ustaz? Allah sebut ayat sebenarnya. Allah kata apa? La yukallifu atau saya biasa dengar tak? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Itu lah kau asyik dengar ayat tu aja. Ayat lain kau tak mau dengar. Allah subhanahu wa ta'ala nanti dulu. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Itu dia lain sikit kan ni. Yang tu memang betul Allah kata. Allah tak membebankan pengikut kecuali mengikut kemampuan. Baik. Ayat ni pula Allah kata pula. Allah declare pula. Dan sesungguhnya Allah itu tidak membebankan kecuali yang dalam kemampuan kamu. Maknanya yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Maknanya yang Allah buat pada kita ni daripada hukum-hukum syarak, daripada nasihat-nasihat yang datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya semuanya dalam kemampuan kita. Contohnya bab tutup aurat. Halo Ustaz, Ustaz saya ni tak mampu sekarang. Kau cakap macam tu sumpah kau nak kata ayat tu. Saya tak boleh tutup aurat lah, tak mampu lah Ustaz. Kenapa awak tak mampu? Susah sangat ke tutup aurat? Kalau pakai seluar pendek, pakai seluar panjang susah. Tuan-tuan pakai seluar panjang senang tak tuan? Pakai seluar selip, keluar. Maksudlah, senang je. Saya ada jumpa seorang sahabat saya. Pergi rumah dia ada satu seluar tergantung. Seluar tu ketat tu. Saya tengok, bang ni seluar siapa? Seluar saya lah. Ustaz. Ni zaman dulunya Ustaz, zaman rok ketat. Dia yang ankle tu dia grab, dia grab baik ni. Saya kata, abang pakai seluar ni. Abang minta maaf tanya. Abang kalau buang yang besar macam mana? Kita orang ada plastik, Ustaz. Standby plastik. Plastik ni kita sarung dekat kaki. Kita tarik seluar tu baru dia boleh keluar. Ya Allah, susahnya. Maknanya kita boleh buat lebih susah dia tu. Betul tidak tuan? Pakai seluar sekali kan susah sangat. Allah tak membebankan kecuali yang sesuai dengan kita. Tuan-tuan rahmatnya Allah. Mengikut kesesuaian hamba dia. Allah tak boleh. Tuan-tuan rahmatnya Allah. Tu seluar banyak, orang perempuan nak pakai tudung susah tak? Kadang kita buat lebih susah daripada tu. Islam punya tudung senang ni macam telekong kita ni. Pakai dua muka ni. Pakai dua muka. Dah, senang aja. Yang kita pakai ni lagi susah. Sangkut sini, sangkut. Keluar pintu tersangkut pula. Menyusahkan. Yang itu boleh pula buat. Ini Ustaz, saya tak mampu lagi pakai tudung buat sendal ni. Saya cuma dapat tutup belakang yang di woodpecker ni terpaksa biar dulu. No. Kena ingat Allah tak bebankan kecuali yang sesuai yang kita mampu buat. Yang tak mampu tu nafsu. Jangan kita salahkan pula rasa susah lah Ustaz Islam ni. Rasa berat lah. Jangan cakap macam tu. Tak berat tu. Yang rasa berat tu nafsu kamu yang telah diterbiah oleh syaitan. Tak susah Islam ni nak semayang, tak susah sangat. Semayang-semayang 15 minit je. Kita tengok cerita Hindutan berapa jam. Nampak? Ini sekarang TV dah macam-macam. Baru ni forum Bob Lokman dengan siapa? Katriano apa? Katriano Ross. Dia tu lah. Dia sendiri akui, dia kata banyak. Bila buka cerita gangsta, semua nak jadi gangsta. Bila buka cerita merempit, bukannya kurang merempit, lagi nak main merempit. Buka cerita bosnya, bertambah bosnya. Ini dakwah apa? Dakwah tak kena cara, tak kena silibra, lagi hancur. Tuan-tuan tengok kumpulan nasi Indonesia masuk. Kumpulan nasi lah. Kumpulan lagu. Saya tengok, saya biasa buka TV, ada satu lagu, konsert lah, ramai orang tak. Kali yang saya rasa nak tengok tu sebab dia punya nama kumpulan dia, Wali, Tok Wali. Tengok dia nyanyi lagu dia pun makna dia baru. Last kali sebab apa? Ucapkan astaghfirullahalazim. Gitu tu. Tapi saya tengok yang kat bawah tu, yang perempuan, ucapkan astaghfirullah. Yang laki pegang pinggang dia, ucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini menghina kalimah tu. Campur jantan zina kat bawah tu duk istighfar apa? Ini macam orang ambil wuduk dia kencing. Kan dia tu kencing. Ambil wuduk dia kencing. Bila nak ambil wuduk dia? Tuan-tuan. Aku silipa lari. Semua silipa lari. Ini nampak tuan-tuan tak ikut. Ini terima kasih Imam Ghazali buat keluar. Minhajul Abidin. Tuan-tuan anda rahmati Allah SWT. Maka kerana itu tuan-tuan rahmati Allah. Dia sebut. La yukallifullahu nafsan illa ma'ata. Jangan risau. Saya ja'alullahu ba'da. Usrin yusra. Allah akan jadikan lepas susah itu senang. Siapa cakap ni? Allah. Yakin dengan Allah. Ha, maka tuan-tuan rahmati Allah. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan rahmati Allah. Kita akan tunjuk slide. Wakaf. Satu kaki RM50 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ada dua kaki. Buat dua kaki ya. Jalan pun tak tempang ni. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Nak lagi bagus tujuh kaki dalam. Tiga kaki lebar. Ha? Insaf tu tuan-tuan. Ha, dia tuan-tuan rahmati Allah. Satu nanti saya terangkan sedikit tentang wakaf tu nanti dengan lapah-lapah dia. Saya yakin tuan-tuan dah biasa benda ni. Cuma malam dan sekian ni saya nak tunjukkan sedikit slide. Sebenarnya dulu yang saya bawa tu dah pelajar semakin bertambah-tambah. Saya pun tak buat iklan tak apa, tapi semakin bertambah. Jadi tempat dah tak cukup. Jadi alhamdulillah kami pun usaha mencari tanah dan kami dapat tanah dan melakukan pembinaan. Dan tanah tu, pembinaan tu digunakan dengan jula dan tanah wakaf. Dan kita nak tunjukkan sedikit sejarah daripada awal sampai kepada projek yang kita nak buat ini. Tuan-tuan rahmati Allah. Agar dapat tunggu sebentar ya. Ini mudir dia tuan-tuan, saya dah kenal dia lama, insyaAllah boleh percaya. Ini orang yang kami rujuk menjadi sandaran. Mudir Darumustafa Arad Abi Ahmad, Mencik Nurdin dan abang saya sendiri. Ustaz Aziz Zulkifli, mudir Pondok Modern dan mak saya sendiri. Tenaga pengajar saya sendiri, Ustaz Fauzi bahagian Quran dia belajar di India. Ini Ustaz Syauki bidang fiqh badan bahasa Arab, Ustaz Abdullah. Dua-dua itu Masjid Azhar teman-teman. Guru bidang Al-Quran, guru bidang Al-Quran dua. Dan ini staf pada madrasah. Ada seorang lagi tak masuk. Nah, ini sebut sikit sejarah lengkap-lengkap. Saya mula Pak Umar. Tak ada penduduk tujuh, saya mengajar di rumah. Saya mengajar kitab pertama Aqidatul Awam. Orang datang rumah. Misalnya pelajar-pelajar yang datang ni budak-budak muda banyak. Nah, lepas tu terus kita buat. Nah, ini Oktober 2010. Dan semakin pertama. Dan sekarang ni lagi pertama. Nah, ini kita punya madrasah sekarang ni di Bukit Tinggi. 4 blok kedai, 1, 2, 3, 4. Kita kita namakan pondok modern antaranya. Ini pejabat urusan kita. Nah, ini kita punya perkataan. Ini dewan pengajian kita satu blok. Ada yang duduk, ada yang belajar pengajian. Ini dewan sedang menghafal Quran. Ini asrama lelaki. Asrama memang lelaki je. Memuatkan 40 orang pelajar. Sekarang kita blok. Takut orang masuk, kita tangguh untuk sampai madrasah kita siap. Itu dah siapkan cepat kita tahu. Ini surau kita. Ini dia orang makan. Dia orang makan dalam dulang. Dan bila anak pelajar semakin bertambah. Oktober 2011 membeli tanah seluas 2 ekar. Kita dapat alhamdulillah. Bajet kita 100 orang lagi untuk kita terima masuk. Namanya Komplek Pondok Modern Sa'adah Ad-Darai. Kami naik jet itu tengok daripada atas. Di kebun baru batu 10. Kami dapat tanah dan ada rumah siap di atas tu. Tapi kena renovate. Banyak kesilapan ni. Jadi kami mula buat renovation. Dan kami tambah lagi bangunan belakang. Ini permulaan dia. Awal Ramadan. Start itu 1 Ramadan. Kita tambah belakang buat 2 tingkat lagi. Belakang tu kita tambah lagi untuk asrama dan dewa makan serta bilik air. Dia akan jadi memanjang ke belakang. Kita sebenarnya dapat 1 ekar aja. Kemudiannya dapat pula 1 ekar lagi sebelah. Ini balkoni. Ini bahagian atas. Kita akan buat pagar tu 2 lantai kali 10 lantai. Yang ada nenas tu pun saya dapat sekali. Dengan nenas-nenas tu dia bagi. Nenas Yankee. Ini dah 80%, tinggal nak di bahagian depan, belakang tu. Cuma ada beberapa bangunan lagi yang kita buat. Dibina hasil daripada kebanyakannya jualan tanah wakaf. Dan ini program sepanjang tahun 2011 bersama pelajar. Pengajian kita percuma untuk masyarakat setiap Sabtu lepas asar dan Ahad lepas asar. Masyarakat keliling. Program maulid. Program-program forum kita buat di luar bersama masyarakat. Ziarah para ulama. Pondok ni Bapak Mik Pondok Seligi Sa'adah Idrus. Ziarah Bapak Mat pondok Jerantuk Ferry, Pang. Ini di Pasir Tumbuh. Dr. Abdul Basit di pondok Lubuk Sungai Durian. Ini pondok Lubuk Lubuk Tapak. Kita buat hubungan dengan pondok-pondok sekitar Kelantan, Terengganu dan Pang. Kemudian kita buat program di luar bersama pelajar. Dan kita jumpa tanda kebesaran Allah di daun ketika jungle trekking. Kalimah Allah dan Muhammad. Dan bila kita ziarah para ulama, kita jumpa di tingkat langit kalimah Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa menggeramkan orang bila mengajar benda baik ni tuan-tuan. Setiap binatang mendoakan. Mudah-mudahan tuan-tuan membantu kami membuat kebaikan ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Ini ayat yang saya baca tadi. Dalam orang punya keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, yakni keluasan hartanya. Dan orang yang terbatas rezekinya dalam memberi nafkah dengan apa yang diberikan Allah. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah pada dia. Akan memberi kelapangan setelah kesempatan. Surah At-Talaq ayat 7. Objektif kita tuan-tuan rahmati Allah, dalam madrasah kompleks pondok moden ni kita buat sa'adah hadarai, hafiz dan hafizah, ulama yang alim kerana ada mengaji kitab juga di sebelah petang, melahirkan generasi mencintai dan mengamalkan sunnah Nabi, yang bertakwa dan berketerampilan, kita ada latihan pidato dan sebagainya, melahirkan sebuah keluarga muslim yang sebenar, memahami dan mengamalkan, kerana ibu bapa dia selalu kami panggil untuk kami dakwah sekali, menyebarkan kepada orang lain. Antara latihan mereka qasidah, maulid, pidato, latihan qasidah, pengajian kitab, pengajian Al-Quran. Dia orang menghafal memang kepala dia orang macam tu tuan-tuan. Kalau tak, tak masuk tuan-tuan. Dan wajib main jemaah dan qiyam mulai setiap hari. Jadi itu dia tuan-tuan, kami bergambar masuk mula-mula dulu dapat tanah tu dan rumah tu kami bergambar di depan tu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kos punya kos renovation ni punya lebih banyak tuan-tuan rahmati Allah. Dan kami bercadang nak buat bangunan surau dan juga bangunan untuk madrasah perempuan. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka dalam proses kami mencarinya sendiri juga dengan menjualkan beberapa produk. Kemudiannya juga kami membuat jualan tanah wakaf satu ekar. Ya. Kita buat satu kaki RM50 tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan sijil wakaf ni tuan-tuan. Mana sijil wakaf? Sijil wakaf ni tuan-tuan rahmati Allah, dia ada dua. Satu yang atas, satu yang bawah, sama aja dua-dua. Jadi yang atas ni kami akan ambil untuk simpanan kami dan kiraan. Dan bawah ni sijil diberi pada tuan-tuan. Kami dah cok madrasah dan juga dah sign. Di sini ada lafaz wakaf dia tuan-tuan. Cuma kejap lagi saya nak beritahu yang mudah dia tuan-tuan ya. Sebenarnya tak ada masalah. Kita ulur tiga datuk saat ni. Saya niat wakaf atau tak? Susah dah sebenarnya. Tapi kalau nak sedap persoalan, nak sedap. Kutlah dia tak puas hati lah. Nak salam ke nak nikah kan. Mana tahu. Dia, maka tulis dengan sempurna akal fikiran ahli tabarok membeli sebahagian tanah di atas lot 2849 Jalan Cepat ke Batu 10 Kebun Baru Teluk Paling Mekaran Kuala Langat Selangor dengan maknanya dengan harga berapa, maknanya saya pula pada kaki dia, maknanya satu sijil ni boleh beberapa kaki, bukan satu sijil ni RM50, maknanya satu sijil ni boleh kalau dia ada tulis kat situ ya. Yang mana RM50 satu kaki persegi untuk diwakafkan kepada maslahat pembangunan komplek pendidikan pondok moden Agarain. Keluasan tanah yang dah dijual ada satu ekar. Telah aku wakaf. Lepas wakaf dia, telah aku wakaf Allah Ta'ala akan tanah milik aku seluas berapa kaki dia nak. Bagi persegi yang terkandung dalam lot 2849, Jalan Cepaka, Batu 10, Kebun Baru, Teluk Paling Menggarang, Kuala Langat, Selangor, geran bernombor GM2622 bagi diri aku atau lerahan. Itu saya tak sempatlah, tak boleh buat lagi. Sebab apa? Sebab nama belum berpindah kepada pihak madrasah. Sebab benda kita nak buat wakaf ni tuan-tuan, mesti pindah kepada pihak madrasah dulu. Baru boleh buat wakaf, baru milik kita. Maka tuan-tuan rahmati Allah, atau Allah yang rahmat, maka dengan ini berpindahlah milik aku bagi Allah dengan tidak boleh dijual, digadai, dihibah atau lain-lain selama-lamanya, dan aku angkat jemaah takbir pondok moden adalah yang menjadi nazir amanah. Saya sebagai ketua dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sijil ini bila nak bagi, kalau nak buat akad, maknanya dengan akad, maka kita sebut semudah aja sebab kita dah bacakan, maka sebut saya beli dan saya wakafkan. Cukup. Ha? Maknanya beli apa? Beli tanah dan kita wakafkan semula pada pihak madrasah. Beli tanah madrasah dan wakafkan semula pada pihak madrasah. Ha? Kemudian saya sebut saya sebagai pengguna nasi amdan menerima belian wakaf tuan, moga diberkati Allah. Cukup. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sijil ada dan kami akan koyak. Yang paling penting tuan-tuan tak apalah, nama pun tak isi tak apa lagi, yang penting tulis berapa kaki tuan-tuan. Ha, iaitu ataupun berapa ringgit. Ha, kalau RM50 satu kaki lah. Kalau RM100 dua kaki lah. Ha, kalau 200 kaki RM10,000. Ha, kalau 400 kaki RM20,000. Ha, tuan-tuan rahmati Allah, maka boleh tulis tuan-tuan rahmati Allah sebab ada yang ada bagi macam tu yang saya beritahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, terpulang pada kaki ya tuan-tuan, RM50 pun barakallahu fik. Ustaz, saya tak ada RM50. Kalau fikir nak dengar sangat, RM5 boleh tak Ustaz? Boleh. Ha? Boleh bantu buat beli benda-benda yang lain pun boleh membantu madrasah. Cuma yang wakaf ini kalau dengan niat supaya ada tapak kita di madrasah, sebab apa Allah sebut, ha, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dalam surah Yasin. Allah sebut apa, kami hidupkan yang mati di kalangan kamu dan kami tulis apa amalan dia di dunia, ma qaddamu, kemudian wa atharahum, dan kami tulis juga kesan-kesan yang ditinggalkan. Kesan yang ada dua, sama kesan baik atau kesan buruk. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kesan ini kesan baik, maka sepanjang dalam kubur seumpama hidup melakukan amalan, datangnya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil sedekah yang jariah tuan-tuan. Jariah ni apa? Sedekah yang mengalir tuan-tuan rahmati Allah. Ini baru nama sedekah jariah. Kadang kita selalu sebut sedekah jariah, sedekah jariah. Ustaz ni jariah, saya ustaz jariah. Siapa jariah ni? Anak kau kan? Bukan, sedekah. Jadi nak kena faham masuk sedekah jariah tu apa benda. Jadi sifat pada sedekah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas sembahyang, siapa yang nak kita buka meja di sini, siapa yang nak buat wakaf, bolehlah ambil sijil ni tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk lebih berkati dan dirahmati Allah, baiklah kita panjangkan doa kepada Allah. Dan bila kita buat pembukaan nanti, kami akan menjemput juga, saya pun ziarah juga Ustaz Yusaini di Perlis. Ha, alhamdulillah dia masya-Allah, bangunan dia pun dah naik. Jadi bila kita tuju pun dia pun nak membantu juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan banyak pondok-pondok dibuka semula sebab kita tengok Kelantan ini dijaga tuan-tuan rahmati Allah disebabkan apa? Disebabkan pondok-pondok dia. Jadi kita mudah-mudahan pun ada pondok juga tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahn. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwab al-ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaq al-hasanah wal-ilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlaq yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati Allah. Himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suna. Dan berpisah kami sebaik pemisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Dirahmatika ya Rahman Rahim. Ya Rabbi wajib'ana wa ahbabna nabina ribu'in tazhiyan rimana. Ya Allah, kumpulkan kami dan orang yang mengasihi kami dan mengasihi kami di syurga Firdaus. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, akhir maklumat yang baik kepada Allah, yang lemah itu juga dengan izin Allah. Hadi atas kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.